الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط فقول الرجل maka ketika seorang berkata la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah ibtalul lilwasa'ir ini ucapan la ilaha illallah untuk membatalkan untuk menghancurkan meniadakan wasa'ir perantara semua perantara dibuang, dijauhkan, dihilangkan, ditolak. Lalu sebagaimana? Kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung bainana wa bainallah. Perantara itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul. Yang menyampaikan kepada kita apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perantara kita. Antara kita dengan Allah adalah para anbiya war rusul. Nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana kita beribadah tidak perlu ada perantara. Barakallahu fikum. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha asyrah, la ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillah. La ilaha illallah ini membatalkan, menolak, menafikan semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an summiya wasitah, sama saja apakah dinamakan wasitah perantara? Atau dikatakan syafi'an sebagai pembela nanti di hari kiamat au sumia alihatan atau dinamakan Tuhan sebagaimana orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang soleh yang mereka sembah yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap bisa menjadi pembela nanti di hari kiamat sebagai syafi' mereka menamainya dengan ilah. Barakallahu fikum. Bagaimana pembahasan kemarin? Baik. Apapun namanya, apakah dinamakan wasita, dinamakan syafi'an atau dikatakan ilah, fala ilaha illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillahi bi ayyi ismin summiya. Maka la ilaha illallah membatalkan, menolak, menafikan, meniadakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, nama apapun yang dinamakan untuknya. Barakallahu fikum. Kalau memang kondisinya, keadaannya sama, ya sama. Baik. Walaupun namanya berbeda-beda. Di zaman dahulu mereka menamakannya ilah. Di zaman sekarang mereka namakan wasita atau syafi'a. Barakallahu fiikum. Kita bukan mengingkari syafaat. Syafaat sabitah. Syafaat ada. Syafaat Rasul. Syafaatnya para malaikat. Syafaatnya syuhada. Syafaatnya orang-orang saleh. Ada. Barakallahu fiikum. Tapi kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan asbab-asbab untuk kita mendapatkan syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat nantinya. Baik, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadhalika bi amrayni. Kalau engkau pengen untuk mengetahui ini dengan pengetahuan yang sempurna, فَذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ. Maka ini bisa ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ وَقَتَلَهُمْ وَعَبَاهَا أَمْوَالَهُمْ وَاسْتَحَلَّ نِسَاءَهُمْ كَانُوا مُقِرِّينَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Anda harus mengerti, Anda harus paham bahwa orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihalalkan harta mereka dan dihalalkan perempuan-perempuan mereka, kufar di zaman dahulu itu kanu mukhirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyah. Mereka semuanya mengakui Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid rububiyah. Baik. Apa itu? Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-umur illa Allah wahda. Apa tauhid rububiyah itu yang diyakini oleh orang musyrikin kufar di zaman Rasulullah? Mereka meyakini bahwa la yakhluqu, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Wala yarzuku, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wala yuhyi wala yumit, tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Wala yudabbirul umur, tidak ada yang mengurusi semua urusan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ini keyakinannya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kuat tauhid rububiyahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Kul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Rasul, tanya kepada mereka, orang-orang musyrikin kufar ini, May yarzukukum minas sama', siapa gerangan yang memberi rezeki kalian kepada kalian dari langit? Wal ard, dan siapa yang memberi rezeki kalian dari bumi? Amma yamlikus sama' wal abusar, dan siapakah gerangan pemilik pendengaran dan penglihatan? Yang memberikan penglihatan dan pendengaran. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa gerangan yang menghidupkan dari yang mati atau mematikan sesuatu dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa gerangan, tanya mereka, siapa gerangan yang mengurusi alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberi rezeki. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang hidupkan dan mematikan. Tapi Allah yang mengurusi. Fakul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kalian sudah tahu ini, terus apa yang menghalangi kalian? Tapi oleh karena itu dikatakan bahwa konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Kalau Anda sudah tahu bahwa Allah satu-satunya pencipta, semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ada dua, khaliq dan makhluk. Pencipta yakni Allah dan selain Allah adalah makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur oleh Allah, semua tergantung kepada Allah, semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara otomatis mestinya tidak ada yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak lainnya. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak orang saleh, tidak wali dan tidak siapapun. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik, orang-orang musyrikin kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat yakin bahwa yang mencipta adalah Allah, yang memiliki segala sesuatunya adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah. Asy-syarq ubadul kubur al-an yaqulun. Para penyembah kubur sekarang mengatakan, madama annahu i'tarafa annallaha huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir fa innahu muslim. Para penyembah kubur sekarang ini yang aku muslim meyakini bahwa selama orang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengurusi segala-galanya, maka dia sudah dianggap muslim. Itu definisi la ilaha illallah menurut mereka. Sehingga orang ruku, sujud, memohon, meminta kepada wali yang di kuburan, itu mereka tidak anggap kesyirikan. Menyembelih di situ, nadar di situ, mereka tidak anggap syirik. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Karena menurut mereka la ilaha illallah itu artinya tiada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberikan kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah salah definisi la ilaha illallah. Baik. Idan mana la ilaha illallah? Idan ma makna la ilaha illallah? Terus apa maknanya la ilaha illallah kalau begitu? Laisa laha makna indahum. Tidak ada maknanya. Atau maknanya yang seperti itu tadi. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Li'anna al-musyrikin yaquluna hadha alladhi yaquluhu haula. Karena orang-orang musyrikin mengucapkan apa yang diucapkan mereka ini. Bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kalau cuma ini yang dikatakan, kalau cuma ini sehingga seorang dikatakan muslim, ya tidak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, karena itu keyakinan mereka. Lalu terus kenapa mereka diperangi dan dicap musyrik? Ya karena mereka menduakan Allah, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Menyembah Allah juga menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Baik, qala rahimahullah taala wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Ini masalah yang sangat besar. Jalilah. Baik. Agung, penting. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah syahiduna bihadza kullihi. Engkau mengenali, engkau paham, engkau mengerti bahwa orang kufar di zaman Rasulullah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi. Meyakini, mempersaksikan ini semuanya, bahwa tidak ada mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur segala-galanya kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengurusi segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqirruna bihi, mereka akui ini. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Keyakinan ini toh tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi mereka tidak dicap muslim, tetap dicap kufar, musyrikin. Wa lam yuharrim dima'ahum wa la amwalahum. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam wa lam yuharrim dima'ahum wa la amwalahum. Keyakinan ini toh, keyakinan rububiyah, tidaklah mereka dicap sebagai seorang muslim dan tidaklah mereka dimasukkan ke dalam Islam dan tidaklah diharamkan darah mereka dan harta mereka. Wa kanu aidan yatasaddaqun. Mereka orang kufar Quraisy, musyrikin di zaman itu. Kanu aidan yatasaddaqun. Mereka bersedekah. Bersedekah untuk Allah dan bersedekah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mereka juga melakukan kurban. Paham barakallahu fiik. Kurban yataqarrabuna ila Allahi bihi. Mereka mengatakan hadza lillahi tayyib wa hadza li syurakaina. Mereka mengatakan ini persembahan untuk Allah dan ini persembahan untuk patung-patung kami, berhala-berhala kami, tuan-tuan kami yang lainnya. Mereka juga bersedekah. Wa yahujjun. Mereka juga haji. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Tawaf di Ka'bah. Barakallahu fikum. Mereka juga umrah. Ya'tamirun. Wa yata'abbadun. Mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini musyrikin. wa yatrukuna asya'a minal muharramat khawfan min Allah azza wa jalla. Bahkan di antara mereka meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan karena takut kepada Allah azza wa jalla. Bahkan mereka ketika membangun kembali, merehab ulang Ka'bah, karena mereka menganggap sudah tua atau perlu diperbaiki karena bekas banjir, mereka membongkarnya dan membangunnya ulang. Barakallahu fikum. Dengan catatan uang yang dipakai untuk membangun tidak boleh dari perkara-perkara yang haram, bukan dari hasil curian. Barakallahu fikum. Bukan hasil tipuan, bukan hasil perzinahan. Mereka tahu. Barakallahu fikum. Mereka akhirnya apa? Ka'bah tidak bisa lagi dibangun sama seperti sedia kala ketika mereka membongkarnya. Barakallahu fikum. Mereka ketika membongkarnya, Hijr Ismail itu masih dagang bangunan Ka'bah. Hijr Ismail di setengah lingkaran. Barakallahu fikum. Di sisi Ka'bah itu dulu bangunan Ka'bah semuanya. Cuma karena tidak cukup dana untuk membangunnya seperti itu, akhirnya mereka membangun kotak, sehingga sisanya ini tinggal mereka membangun setengah. Sehingga dikatakan Hijr Ismail. Ini siapa yang membangunnya? Musyrikin. Barakallahu fikum. Mereka membuatkan apa? Kiswa untuk Ka'bah. Baik. Nah, kenapa mereka dikatakan musyrik? Ya karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Cuma mereka tambah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Ain. Ini yang menjadikan mereka dikatakan musyrik. Masya Allah. Mereka beramal saleh. Yatasaddaqun wa yahujjun wa ya'tamirun lakum lakum umrah wa yata'abbadun wa yatrukun asya' minal muharramati khawfan minallahi azza wa jalla. Dan bahkan mereka meninggalkan perkara-perkara haram karena takut kepada Allah azza wa jalla. Asy-syar' hiya mas'alatun 'azimatun wa muhimmatun jiddan. Masalah ini harus diperjelas, dipahami betul, karena ini masalah besar, penting. Wa kallama ya'tani biha, dan terlalu sedikit orang yang memperhatikan ini. Li'an haula yaquluna man aqarra bi tauhid rubbiyah sara muslima. Karena mereka kuburiyun, mereka menganggap bahwa pokoknya Anda bertauhid tauhid rububiyah, Anda sudah muslim. Intinya Anda meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengurus segala sesuatunya, Allah Subhanahu wa taala pemelihara segala sesuatunya, Allah yang hidup dan matikan, Allah yang berdiri, kelas Anda muslim. Sehingga walaupun mereka berdoa kepada wali ya wali pulang, tolong saya, selamatkan saya, berikan saya. Mereka mengatakan perbuatan ini bukanlah kesyirikan. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Karena menurut mereka, pokoknya Anda sudah bertauhid rububiyah berarti Anda sudah muslim. Wa kanal musyrikuna fil jahiliyyah yuqirruna bi tauhidir rububiyah. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, mereka mengakui tauhid rububiyah itu. Wa indahum ibadatun kasadaqah, dan mereka bahkan memiliki ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala seperti sedekah, haji, puasa. Puasa juga mereka. Fahum yahujun wa ya'tamirun. Mereka melakukan haji, mereka melakukan umrah, yaqul la yakhluqu wa la yarzuq. Mereka juga mengatakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Ya'tarifuna bi tauhidir rububiyah. Musyrikin di zaman dahulu mengakui tauhid rububiyah. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadat. Dan mereka melakukan ibadah-ibadah. Oleh karena itu para kuburiyun paling tidak mau membahas tentang masalah apa? Tiga tauhid ini. Bahkan mereka menganggap pembagian ini pembagian bid'ah. Subhanallah. Untuk pengkaburan. Mereka mengatakan bahwa pembagian ini tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya begitu mereka. Tidak jelas keyakinan mereka. Apa itu ketauhidan sesungguhnya? Barakallahu bikum. Wa yata'abbaduna bi ba'd al-ibadat walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillahi wahda bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ma ghairihi saru musyrikin. Baik, walaupun mereka menyembah Allah, walaupun mereka melakukan ibadah, walaupun mereka meyakini Allah sebagai pencipta, walaupun mereka meyakini Allah sebagai pemelihara semesta alam ini, Allah yang memberi rezeki semuanya, akan tetapi ketika mereka tidak menyendirikan Allah dalam peribadatan, bahkan masih menyembah yang lainnya, maka disitulah dicap mereka sebagai musyrikin. Orang-orang yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Meminta kepada Allah, minta juga yang lain. Jadi memberikan kurban untuk Allah, mereka juga berikan kurban untuk yang lainnya. Subhanallah. Baik. La haula wa la illa billah. Wa yata'abbaduna ba'd al-ibadat walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadat. Akan tetapi ketika mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ghairah, bahkan mereka menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, maka mereka dicap musyrikin. Jadi di sini letak barakallahu fikum inti permasalahannya. Kapan Anda menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, Anda dicap musyrik. Dan kapan Anda menyembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka Anda dikatakan muwahhid. Barakallahu fikum. Ini perkara pertama, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok di perkara yang kedua. Perkara yang kita tetap pelajari tadi bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang juga menyembah Allah. Paham? Mereka menyembah, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka haji, mereka umrah. Tapi mereka dikatakan musyriki. Barakallahu fiik. Walaupun mereka meyakini bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur semesta alam ini, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, tetap dicap mereka musyriki. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah yang lainnya. Jadi, karena tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka adalah apa? Mengesakan Allah semata. Hanya Allah yang boleh diibadahi. Barakallahu ilahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.